biar bintang tak datang. Ku yakin hatiku hanyalah untukmu. Walau bintang menghilang, ku sampaikan salam sayangku untukmu. Meski mungkin aku yang